Bagaimana cara menghadapi paham-paham orang Syiah agar pemahaman mereka tidak meluas? Kalau di Indonesia sendiri, pemahaman mereka bukanlah suatu hal yang dikatakan sangat meluas. Asalnya mereka banyak berkembang tadinya di wilayah Bandung. Dan di Makassar ini, hanya sedikit dari orang-orang Syiah. Tapi sebagaimana umumnya di berbagai tempat, kadang orang-orang sedikit itu bisa memberikan atau bisa membuat publikasi-publikasi yang bersifat umum. Apakah berbicara di mass media atau mendatangkan seakan-akan sebagai orang yang banyak dan selainnya. Dan cara untuk menghadapinya, suatu hal yang dimaklumi sebagaimana seluruh masalah yang ada di tengah kaum muslimin yang terkait dengan adanya orang-orang atau pihak-pihak yang memasukkan pemahaman-pemahaman yang keliru, maka perlu diterangkan kekeliruan pemahaman tersebut. Dan inti yang kita inginkan dengan pembahasan ini, kita terangkan kedudukan Ahlul Bait dan kita terangkan kekeliruan pemahaman di dalam masalah ini. Jangan sampai ada yang jatuh di dalam kekeliruan tersebut. Jangan sampai ada yang tertipu dengan orang yang kadang berbicara dengan lisan cinta kepada Ahlul Bait, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Dan ini dari bentuk nasihat dan dari bentuk mengajak kepada kebaikan. Pada saat pengangkatan khalifah, mengapa bukan Ali yang diangkat sebagai khalifah pertama? Karena masih ada yang lebih afdal darinya. Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada Ali. Dan ini menurut kesepakatan para sahabat. Dan Umar bin Khattab lebih utama dari Ali. Ini juga menurut kesepakatan para sahabat termasuk Ali sendiri. Adapun Utsman dan Ali, kebanyakan sahabat lebih mendahulukan Utsman. Adapun bayat, sepakat sahabat membiat Utsman sebelum Ali. Sebab ketika Umar memilih 6 orang dari Dewan Syura, dipilih 6 orang dari Dewan Syura, Umar bin Khattab, bahwa khilafah antara 6 orang ini. 6 orang ini, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Talha bin Ubaidillah. Semuanya mundur dari haknya masing-masing. 4 orang mundur dari haknya, 2 di antara 4 memberikan haknya kepada Utsman, 2 yang lainnya memberikan haknya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, semuanya ada berapa dari Dewan Syura? Ada berarti 7 semuanya dengan Abdurrahman bin Auf. Bahwa Abdurrahman bin Auf yang menjadi penentu. Abdurrahman memilih salah satunya, itulah yang tepat sebagai khalifah. Maka tatkala Abdurrahman bin Auf menjadi penentu, itu pun menjadi hari yang sangat rumit bagi beliau. Saat-saat yang sangat berat. Sebab ini menentukan siapa yang paling afdal antara keduanya. Beliau banyak melakukan ibadah. Sedikit tidur beliau. Beliau banyak berkeliling ke kampung-kampung para sahabat bertanya. Dari 2 sahabat ini siapa yang didahulukan. Yang akhirnya Abdurrahman bin Auf pun mengumpulkan kaum muslimin. Lalu beliau naik di atas mimbar. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu duduk paling belakang. Beliau adalah seorang yang sangat pemalu. Kemudian beliau, Abdurrahman bin Auf, bertasyahud. Kemudian beliau berkata, wahai kaum muslimin, beliau sudah jelaskan apa yang beliau lakukan selama hari-hari ini. Dan kata beliau, saya tidak melihat bahwa tidak ada yang lebih afdal dari kita selain daripada Utsman bin Affan. Maka berdirilah wahai Utsman. Maka Utsman pun radhiyallahu ta'ala anhu berdiri. Lalu beliau dibaiat oleh seluruh para sahabat yang hadir, termasuk Ali bin Abi Thalib membaiatnya. Jelas ya? Maka ini tentang masalah khalifah. Adapun kedudukan Abu Bakar dan Umar yang paling utama itu sudah ada dari masa Nabi dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar pada akhir hayat Fatimah radhiyallahu taala anha mempunyai masalah kepada Abu Bakar Siddiq sampai akhirnya Fatimah radhiyallahu anha oleh Abu Bakar tidak diperkenankan melihat kuburan Fatimah. Ini dari kedustaan orang-orang Syiah. Ya. Memang Fatimah pernah datang meminta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar menyampaikan hadis. Nabi bersabda, "Inna ma'syaral anbiya la nurithu wa la nuwarrath." Kami para nabi tidaklah mewarisi dan tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Itu hadis Nabi. Jadi Nabi Abu Bakar menyampaikan ilmu bahwa peninggalan Nabi itu bukan warisan, tapi dia dianggap sedekah. Ya. Itu dari kehususan Nabi. Dan Fatimah adalah seorang sahabi, seorang perempuan sahabat. Tidak mungkin menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas ya? Baik. Ya, kalaupun ada hal-hal yang terjadi, kerenggangan, maka mungkin saja ada kerenggangan. Ya. Tapi di dalam artian digambarkan seperti permusuhan, ini adalah hal yang tidak benar. Ya. Saya sudah terangkan tadi bagaimana Abu Bakar kedekatannya dengan anak-anak Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hubungannya dengan Ali juga sangat baik. Ya. Dan sangat banyak sekali Abu Bakar meminta pertimbangan dari Ali di berbagai perkara. Ya. Menunjukkan bahwa hubungan adalah hubungan yang baik. Dalam buku apa kita akan menjelaskan sejarah pembunuhan Husain oleh orang-orang Syiah. Ya. Kalau masalah sejarah, banyak sekali buku yang menjelaskan tentang sejarah. Ya. Sangat banyak sekali buku. Ya, apabila ingin ditulis dalam hal ini. Ya, sejarah di dalam, buku-buku sejarah di dalam buku-buku kita ada dua macam. Ada sejarah terkait dengan rawi-rawi. Di situ juga ada kisah. Misalnya rawi tertentu disebutkan sejarah hidupnya. Dan ada sejarah terkait dengan masalah sejarah umat dari dahulu hingga sekarang. Ya, dan ini ada buku-bukunya. Ada buku-bukunya. Apa hukum mencela sahabat? Mencela sahabat, kalau dia mencela seluruh sahabat atau kebanyakan sahabat, maka ini dianggap kafir keluar dari Islam. Ya. Adapun kalau dia mencela satu atau dua orang sahabat, ini ada silam pendapat di kalangan para ulama. Dan banyak dari para ulama mengkafirkan orang yang mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kalau dia mencela sahabat, itu artinya dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang memuji para sahabat. Siapa yang mencela seorang sahabat saja, itu artinya dia telah membuka pintu kehancuran untuk agama. Sebab agama ini sampai kepada kita semua di seluruh penjuru dunia ini melalui perantara sahabat. Ya, kalau sahabat sudah dicela, sudah dihujat, ya berarti kita ini tidak beres jalur penyampaiannya. Ada yang tidak amanah. Ya. Dan itu artinya agama ini tidak beres penyampaiannya. Ya, dan ini yang dimaksudkan sebenarnya oleh kelompok Syiah tersebut, oleh orang-orang Rafidah tersebut. Mereka mencela para sahabat dengan maksud untuk apa? Membuka pintu, ya, agar supaya Islam ini, ya, dijelekkan oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan Abdullah bin Sabah sendiri, ya, yang ia mengaku, ya, apa? Cinta kepada Ahlul Bait. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, telah disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sudah membakar sebagian dari mereka, orang-orang Syiah ini yang pertama. Dan Abdullah bin Sabah sendiri berhasil melarikan diri. Ya, perhatikan, sampai Ali membakar apa? Membakar mereka, dijatuhkan hukum bakar oleh Ali. Ya, karena perbuatan mereka, ya, yang sangat dipandang keji dalam pandangan Islam. Mana yang paling utama antara Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma? Ya, semuanya punya keutamaan. Ya. Siapa yang melihat keutamaan Khadijah dan Aisyah terlihat banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan mereka berdua. Tapi sebagian para ulama merinci, kalau keutamaan dari sisi keimanan lebih dahulu masuk Islam, dia diragukan Khadijah lebih utama. Khadijah lebih utama. Tapi kalau keutamaan dari sisi ilmu ya, pengetahuan, maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang lebih utama. Dalam periwayatan hadis, Fatimah termasuk yang sedikit meriwayatkan hadis. Hal ini membuat orang-orang Syiah sakit hati kepada Abu Hurairah. Ya. Ya, kenapa sakit hati? Ya. Itu keutamaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memudahkan seseorang. Ya. Kadang tidak dimudahkan untuk orang lain. Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, itu bukanlah lebih berilmu dari Abu Bakar dan Umar, dari Utsman dan Ali. Khulafa Ar-Rasyidin ini lebih berilmu daripada Abu Bakar. Tapi kenapa hadis-hadis Abu Hurairah lebih banyak? Ya. Jawabannya, karena memang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memang banyak konsentrasi dalam menyampaikan hadis. Sedangkan para sahabat yang lainnya, mereka ya, ada konsentrasi di hal-hal yang lainnya. Sebagai pimpinan negara, sebagai pemuka sahabat, dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Dan Abu Hurairah sendiri pernah ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau terlalu banyak hafal hadis? Ya. Maka Abu Hurairah bercerita, ya, beliau berkata bahwa saya ya, bermulazama dengan Rasulullah, ya, terus bersama Nabi, walaupun saya dalam keadaan kelaparan, sampai kadang saya mengganjal perutku dengan batu, supaya lapar itu ya terasa, ya, supaya bisa dekat saja dari Nabi dan mengambil ilmu. Adapun banyak sahabat, beliau terangkan, sibuk dengan pasar dan seterusnya. Ya. Maka suatu hari Nabi berkata, siapa yang menghamparkan ridanya dan mendengarkan hadis dariku, kemudian rida itu dia tutup ke dadanya, dia tidak akan lupa lagi hadis dari saya. Dan waktu itu yang hadir cuma Abu Hurairah. Ya. Maka Abu Hurairah yang mendapatkan keutamaan itu. Ya. Nabi menyampaikan hadis, setelah itu beliau genggam ke dadanya, kata Abu Hurairah, setelah itu tidak satu huruf pun yang saya lupa. Dan ini terbukti hafalan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam biografinya disebutkan bahwa sebagian orang menguji Abu Hurairah. Abu Hurairah diundang ke rumahnya. Ya. Kemudian ada yang mencatat di belakang tirai. Abu Hurairah menyampaikan hadis. Orang di belakang tirai mencatat. Ya. Tahun depannya Abu Hurairah kembali diundang. Kemudian diminta menyampaikan hadis-hadis yang sama. Maka Abu Hurairah mengulangi hadis tersebut dan dicocokkan dari belakang tirai, tidak kurang walaupun satu huruf. Ya. Tidak kurang walaupun satu huruf. Ya. Dan ini dari keutamaan beliau. Ya. Kenapa orang-orang Syiah ya, sangat benci kepada Abu Hurairah? Sebab Abu Hurairah ini sangat banyak meriwayatkan hadis yang menjelaskan, yang hadis-hadis ini semuanya menjelaskan kebatilan kelompok Syiah. Ya. Karena itulah mereka dari masa ke masa menghujat Abu Hurairah hingga hari ini. Demikian pula di masa dahulu mereka menghujat Imam Az-Zuhri. Sebab ini imam perputaran hadis pada masa beliau. Ribuan riwayat di atas Imam Az-Zuhri perputarannya. Adapun ulama semuanya sepakat akan keutamaan Abu Hurairah dan Az-Zuhri. Tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat. Iya. Apakah Ahmadiyah termasuk orang-orang Syiah? Beda ya antara Ahmadiyah dan Syiah. Ya. Ahmadiyah ini mereka punya nabi lain. Ya. Agama lain. Ya. Jelas ya? Mereka punya Nabi Ahmad. Bukan Nabi Ahmad, Nabi Muhammad kita bukan, tapi Ahmad Al-Qadiani. Ya. Nah. Kalau dikatakan punya nabi lain ya berarti bukan umat Islam. Bagaimana dengan buku tentang pendekatan Syiah dan Ahli Sunnah yang ditulis oleh Quraisy Syihab? Ini buku pernah kita berikan catatan-catatan ilmiah dalam sebuah ceramah di kampus Unhas sana. Ya. Dan kita terangkan bahwa ya, penulis buku atau Quraisy Syihab yang menulis buku Syiah Sunni bergandengan tangan mungkinkah? Ini buku dibangun ya, di atas sumber yang tidak jelas. Ya. Sebab Quraisy Syihab memperbandingkan antara madhab ahli sunnah dan madhab Syiah diambil dari buku-buku yang bukan rujukan dan sumber dasar dua madhab ini. Kalau ingin membandingkan, harusnya orang-orang Syiah diambil pendapat mereka dari buku-buku aslinya. Ahli Sunnah juga diambil dari buku-buku aslinya. Tapi Quraisy Syihab tidak. Dia hanya menukil dari buku-buku yang ditulis oleh guru-guru dia di Al-Azhar sana. Ya. Dan buku-buku yang ditulis oleh para gurunya di Al-Azhar, ya, ini enggak tahu dari mana diambil. Ya. Karena itu pemahaman-pemahaman yang muncul juga, banyak hal yang aneh di dalamnya. Banyak hal yang aneh di dalamnya. Dan ini dari sisi ilmiah adalah hal yang jauh dari keadilan. Adalah hal yang jauh dari keadilan. Kalau ingin adil dalam menimbang, ya, ambil dari rujukan mereka langsung. Dari buku-buku aslinya. Nah, itu baru bisa dinilai madhabnya apa, tuntunannya apa. Ini semuanya dasar utama yang merupakan pokok banyaknya kesalahan yang terjadi dalam buku yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita terangkan pada siang hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, membuka hati-hati kita dengan makna keimanan dan ketakwaan cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang benar, hal yang hakiki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keimanan yang jujur untuk cinta kepada seluruh para sahabat. Sebab seorang mukmin sejati dia tidak ada memendam kedengkian kepada siapapun dari sahabat Nabi. Allah sifatkan orang-orang yang beriman di dalam firman-Nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi ini ayat di surah Al-Hasyr, sebelumnya disebutkan sahabat dari Muhajirin, sahabat dari Al-Ansar. Kemudian Allah berfirman orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Perhatikan lisan mereka, semuanya menyebut kebaikan. Orang-orang terdahulu mereka, dari sahabat, mereka sebut dengan kebaikan. Didoakan dengan kebaikan. Kemudian mereka juga berdoa, وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Dan janganlah engkau menjadikan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Ya. Maka siapa yang melihat ada seseorang lisannya menyentuh kehormatan para sahabat, menjelekkan para sahabat, atau di dalam hatinya ada kebencian kepada siapapun dari para sahabat, maka ini adalah alamat kejelekan. Alamat kejelekan. Karena itu, kata Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, man intaqafa ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa zindiq. Ya. Yustatab wa illa qutil. Kata beliau, siapa yang mencerca atau merendahkan salah seorang dari sahabat Nabi, maka dia ini adalah zindiq, seorang yang munafik. Diminta tobat. Kalau tidak, pemerintah hendaknya memenggal lehernya. Ya, ini hukum yang diterapkan ya, oleh ulama Islam terhadap orang yang melanggar kehormatan para sahabat Rasulullah. Karena sahabat Rasulullah, walaupun mereka manusia biasa, ya, tidak maksum dari dosa, tapi tidak boleh para sahabat itu dicela. Dan tidak boleh para sahabat itu apa dijelekkan. Ya, bahkan kita harus menyebut mereka dengan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah. Ya. Ma balagha mudda ahadihim wala naqiha." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata kalian berinfak setinggi gunung Uhud emas, kalian berinfak setinggi gunung Uhud emas, kata Nabi, keimanan kalian belumlah mencapai satu mud dari sahabat. Satu mud dua telapak tangan. Belum pula mencapai setengahnya. Jangankan satu mud, setengahnya saja tidak mencapai keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, karena itulah kita wajib memuliakan mereka. Cinta kepada mereka. Karena mereka lah kita mendapatkan hidayah. Kalau kita merasa nikmat dengan Islam yang kita dapatkan, itu adalah jasa-jasa mereka dan mereka mendapatkan aliran pahalanya. Karena mereka yang membawa Islam ini kepada kita semua. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.